Kemudian kita masuk di ucapan penulis, yaitu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau memulai risalahnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya ibtada' rahimahullah hadhihi risalata bil basmalah iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla. Fa inna awwala ma yaqa 'alayhi basaruka fil mushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullah memulai risalah salatul usul ini dengan bismillah. Ini tentu ada alasannya kan? Kenapa beliau memulai dengan bismillah? Ya, maka yang pertama dalam rangka mencontoh terhadap Al-Qur'an. Kenapa kita mulai dengan bismillah? Karena kita mencontoh Al-Qur'an. Sebab yang pertama kali dilihat oleh mata kita ketika kita buka mushaf, dan yang kita lihat pada semua surat, awal semua surat, itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat Taubah. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kita mulai dengan bismillah, jawabannya apa yang pertama? Mencontoh Al-Quran. Karena yang pertama kali kita lihat dari Al-Quran adalah bismillah. Coba buka mushaf dari depan, kita akan dapati apa? Bismillah sebelum Al-Fatihah. Juga kita dapati pada setiap surat itu mesti dibuka dengan basmalah. Dan basmalah ini adalah ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah untuk membuka semua surat dalam Al-Quran kecuali surat Taubah. Sehingga bismillah ini tidak termasuk dari Al-Fatihah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alasan kedua, wal bada'atu biha fil rasail wa fil kutub wa fil mu'allafat iqtida'an bi kitabillah azza wa jalla wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi hina yaktub ila al-umara wa ru'asa wa ila man fil aqtar al-ardi yad'uhum ila al-islam yabda' kitabatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai surat, menulis surat, ya, menulis buku, karangan, ya, dengan bismillah, itu sebagai apa tadi? Mencontoh Al-Qur'an. Dan juga yang kedua di sini sebutnya apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada para raja, kepada para pemimpin, penguasa, ya, kepada siapapun, ketika beliau menulis surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftadhu ahadithahu wa kalamu bismillahirrahmanirrahim. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membuka pembicaraan, memulai ucapan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di sini kita melihat bahwasanya apa? Ada tiga perkara yang menjadi dasar kenapa beliau rahimahullah memulai dengan basmalah. Pertama, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh perbuatan Rasulullah dalam menulis surat-surat. Yang ketiga, itu apa? Mencontoh Rasulullah dalam setiap ucapan beliau itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka hal ini menunjukkan ala annal bada'ata bi bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahwa memulai sesuatu dengan bismillah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama anna Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Bilqis milkatus saba bada'a kitabahu di bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana juga Sulaiman, ya, Sulaiman ketika menulis surat ke Bilqis, ya, ratu dari negeri Saba, beliau mengawali suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan di An-Naml ayat ke 29-30. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Berkatalah Ratu Bilqis, wahai para pegawaiku, sesungguhnya telah diberikan kepadaku satu kitab yang mulia. Kitab itu sesungguhnya datang dari Sulaiman, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Kamu jangan melawan saya, hendaknya engkau datang kepadaku sebagai seorang muslim. Lihat, surat diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kata Syekh mengingatkan kepada kita, yambagil bada'u bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahamiyah wa kulli mu'allaf lahu ahamiyah wa lahu qimah wa kulli risalatin. Hendaknya kita memulai dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, segala sesuatu yang penting, karya-karya penting yang berharga dimulai dengan bismillah. Surat-surat hendaknya kita mulai dengan bismillah. Maka di sini kita ingatkan, wa alaa, maka dengan demikian kata Syekh, falladzina la yabda'una mu'allafatahum wa rasailahum bi bismillahirrahmanirrahim haula'i taraku sunnatan nabawiyata waqtida'a bi kitabillahi azza wa jalla. Maka dengan demikian orang-orang yang tidak memulai tulisan-tulisan mereka, surat-surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan sunnah Nabi. Berarti mereka telah meninggalkan untuk mencontoh Al-Quran. Ya. Sehingga kata beliau, bisa jadi dengan sebab itu, buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka, itu tidak ada barokahnya. Bisa jadi tidak ada faedahnya. Surat, tulisan, buku-buku yang dikarang, ya, yang tidak diawali dengan basmalah, bisa jadi kehilangan apa? Barokah, kehilangan faedah. Kenapa? Karena kosong dari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, lima ada taraku bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'anna sunnah. Mereka tidak mengawali bismillah dengan bismillah, atau mereka meninggalkan mengawali dengan bismillah semata-mata karena bismillah itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata itu. Wa hum yanfiruna minas sunnati. Sehingga mereka adalah orang-orang yang lari dari sunnah. Ayuqalliduna man yanfir minas sunnah. Atau mereka adalah orang-orang yang membebek taklid kepada orang-orang yang lari dari sunnah. Sehingga fa yambagi at-tanabbuh li mithli hadza. Hendaknya kita waspada dari yang seperti ini. Kita harus hati-hati. Dan sekali lagi perkara yang kita lakukan, perkara-perkara penting, jangan lupa untuk diawali dengan apa? Bismillah. Kemudian beliau hafizallah menerangkan makna bismillah. Apa makna bismillah itu? Beliau katakan, "Fa makna bismillahirrahmanirrahim isti'anatu bismillah," yaitu meminta tolong dengan nama Allah Ta'ala. Sehingga kalimat bismillah yaitu jarun wa majrurun muta'alikun bimahduf takdiruhu asta'inu bismillahirrahmanirrahim Aw abtadi'u bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wajalla. Sehingga bismillah itu adalah jar majrur terkait dengan sesuatu yang tidak ditampakkan. Itu kalimat apa? Isti'anah. Ya, saya meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari keberkahan dengannya dan meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, meskipun di syarahnya Syaikh Utsaimin di sini beliau katakan mungkin yang lebih tepat itu apa? Bahwasanya apa? Takdirnya adalah mahdhuf terletak di belakang. Ya, jadi bismillah baru astainu. Dalam rangka untuk senantiasa apa? Mengawali dengan basmalah. Jadi kalimat yang tidak ditampakkan, kalimat yang terkait dengan bismillah itu diletakkan setelah bismillah. Sebab kalimat dengan nama Allah itu kan orang masih tanya, dengan nama Allah kenapa kan begitu. Nah, ini kalimat yang terkait ini diletakkan di belakang. Nah, disesuaikan dengan apa yang mau dikerjakan. Sehingga kalau saya mau membaca ya tentu dengan nama Allah saya membaca. Dengan nama Allah saya mau makan. Jadi kalau misalnya ditakdirkan saya mulai itu tidak jelas kata Syaikh Utsaimin. Nah, mana yang sama itu apa? Bahwa kita meminta tolong dan mencari keberkahan atas apa yang mau kita kerjakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya matlaun azimun lil kalami walil kutubi warrasail. Maka ini adalah matla, itu apa? Pijakan yang sangat agung. Jadi apa? Kalimat bismillahirrahmanirrahim ini adalah pijakan yang sangat agung bagi seluruh ucapan, bagi semua buku, bagi semua risalah. Nah, maka fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bismi subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang itu mesti butuh untuk meminta tolong kepada Allah dalam awal urusannya. Dan semua orang mesti membutuhkan keberkahan atas semua usaha yang dia lakukan. Maka diawalilah segala sesuatu itu dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bismillahirrahmanirrahim. Diharapkan dengan itu kita mendapatkan bantuan, juga mendapatkan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Adapun hadis yang sering dibacakan, kullu amrin dibalin la yubda' bihi bismillahirrahmanirrahim rawa atta, ini secara sanad adalah lemah, sisi periwayatannya lemah. Cuman maknanya sahih, maknanya betul. Segala sesuatu yang perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah ini adalah apa? Naqisul barakah. Apa itu? Kurang keberkahannya. Nah, maka ini satu hal sekali lagi yang mesti harus menjadi perhatian kita. Itu apa? Untuk senantiasa memulai sesuatu dengan basmalah. Nah, dalam rangka apa? Meminta tolong dan untuk mendapatkan keberkahan atas apa yang kita lakukan. Nah, saya mungkin sampai sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, karena permasalahan berikutnya ini agak panjang ketika memulai dengan empat permasalahan ini. Nah, baik, mungkin demikian. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita coba untuk sedikit demi sedikit menghafal salatul usul matanya saja. Ya. Jadi kan kita baru dapat bismillah, ini tentu tidak perlu banyak merojaah ya kan, dengan bismillah selesai. Ya. Cuma nanti coba kita juga dipelajari di murojaah, mungkin kita tanyakan kenapa kita mulai dengan basmalah. Ya. Dan kita enak kalau sedikit seperti ini, nak, artinya kita merojaahnya bisa banyak. Ya. Ini yang kita praktekkan di Solo juga seperti ini ya, ketika dijajar itu. Teman-teman mereka menghafal matan, kemudian kita tanya penjelasan kemarin apa, ya pokok-pokoknya apa. Nah, inilah yang dinamakan belajar seperti ini. Kalau enggak, kebiasaan yang ada, ya kita belajar, taklim, mendengar, selesai, ya selesai. Bukunya disimpan, tidak pernah dibuka lagi. Dibukanya kapan? Ya, pas taklim lagi. Ya, sehingga yang lalu, ya, itu hilang. Ya, dan kita enggak perlu takut. Artinya, ya, kalau enggak bisa, tidak akan dimarahi. Ya. Jadi ini, sekali lagi, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita belajar ini sebagai persiapan masing-masing kita untuk menghadapi pertanyaan mukasan lagi. Ya, jadi bukan untuk mendapatkan penilaian dari saya atau penilaian dari teman-teman, tidak. Nah, wallahu ta'ala. Itu begitu. Kita tutup dulu. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bika taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.